Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Baqiyatul mansubat. Mansub-mansub yang tersisa. Ya, qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha. Adapun khabar kana dan akhawatnya. Ya. Kenapa akhawatiha? Kenapa di kasrah akhawati? Akhawati di sini majrur atau mansub? Wa amma khabaru kana wa akhawatiha. Hah? Kasro ini tanda jar atau tanda nasab? Tanda jar. Aywa, kenapa di jar? Ma'tuf ala kana, diatofkan ke kana yang posisinya majrur bil mudhaf. Khabaru kana. Posisi kana mudhaf ilai. Wa akhawatiha, adapun khabar kana dan rekan-rekannya, saudari-saudarinya ya. Wasmu inna wa akhawatiha dan isim inna dan saudari-saudarinya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, maka sungguh telah lewat penyebutan keduanya pada pembahasan al marfu'at, hal-hal yang dirafa'. Wa kadzalika tawabi'u, demikian pula tawabi', faqad taqaddamat hunaka, juga sungguh telah lewat di sana, sehingga tidak dibahas lagi di sini. Nah, ini kata Ibnu Ajurrum. Dalam syarah dikatakan, aqul al-hadiya asyara, yang ke-11 minal mansubat, dari al-mansubat, khabaru kana wa akhwatiha, wasmu inna akhwatiha. Fal-awwalu, yang pertama, dalam rangka muroja'ah ya ini. Nah, yang pertama, nahu, contohnya kana syekhu syabban. Ya. Asyekhu isim kana, syabban khobar ka kana. Syabban khobar kana jadi mansub. Ya. Nah, dengan fathah. Ya. Syekh itu dulunya apa? Dulunya pemuda. Semua syekh mesti melewati masamu muda. Baik. Wa qawlihi ta'ala wa kana Allahu bihim alima. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang mereka. Naam. Maha tahu, Allah maha tahu tentang mereka sejak dulu, sebelum mereka diciptakan. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya telah dicatat dalam Al-Lahul Mahfuz tentang takdir mereka semua, dan Allah maha tahu tentang mereka sebelum itu. Nah, sebelum itu. Sejak dahulu kala tanpa ada permulaannya. Nah, dan selamanya. Fa kullun min syabban wa aliman. Khabarun likana. Masing-masing dari syab dan alim adalah khobar untuk kana mansubun liha. Wa alamat nasbih al-fathatu zahiratu ala akhiri. Tayyib, kita baca cepat aja karena ini muroja. Nah, artinya disebutkan oleh Asy-Syarih hadahullah dalam rangka muroja, karena sudah dibahas sebelumnya di sana, di pembahasan al-marfu'at. Nah, wathan yang kedua, nahu, inna zaidan qa'imun. Wa qawlihi ta'ala, inna syirka ladhumun azim. Fakullun min zaidan wa syirka ismun li inna mansubun biha wa alamat nasbin fathul zahiratu ala akhirihi. Ya, inna zaidan qawim, sesungguhnya zaid sedang berdiri. Inna syirka ladhumun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Tayyib, wa taqaddamal kalamu alaihima mustawfan, sungguh pembahasan atas keduanya telah lewat mustawfan. Mustawfan artinya mustawfan. Mustawfan artinya secara tuntas. Ya. Pembahasan dengan tuntas. Fi babaihima. Fi babaihima. Pada bab keduanya. Al-Thani Asyara. Yang ke-12. Na'atul Mansubi. Nahu. Ya, na'at. Menyifati al-mansub. Baik. Nahu ru'aitu Zaidan al-Aqila. Awil al-Aqila abuh. Aku telah melihat Zaid yang berakal. Atau aku telah melihat Zaid yang berakal ayahnya. Baik. Fakullu min al-aqila wal-aqila abuh. Masing-masing dari al-aqila pada contoh yang pertama, wal-aqila abuhu pada contoh yang kedua, na'atun li Zaidan, na'at terhadap Zaid. Wa na'atul mansubi mansubun mithluh, dan na'at al-mansub mansub semisal dengannya. Ya. Wa alamat nasbihi al-fathu adh-dhahiratu ala akhirih. Apa bedanya raaitu Zaidan al-Aqila dengan raaitu Zaidan al-Aqila abuhu? Naam, al-Aqila marafa apa? Marafa apa? Raaitu Zaidan al-Aqila. Apakah merofak sesuatu? Hah? Domir. Domir apa? Mustatir fihi. Jawazan. Takdiruhu. Huwa. Kembali ke Zaidan. Ini na'at apa namanya? Na'at? Hakiki. Ro'aitu Zaidan al-Aqila abuhu al-Aqila merofak apa? Isim doh. Dohir yaitu a. Abu. Abu yattasil bidomir ya'udu ila Zaid. Domir al-ha itu kembali ke Zaid. Ini na'at apa namanya? Na'at sababi. Iya kan? Nah, begitu. Meroja ya. Al-thalitha asyara. Yang ke-13. Al-ma'tufu ala al-mansubi. Yang diatufkan kepada al-mansub. Nahu la tadrib Zaidan. Lakin Amran. La tadrib Zaidan. Jangan engkau pukul Zaid. Lakin akan tetapi Amran. Ya, yakni pukullah Amr. Fa Amran ma'tufun ala Zaidan. Wal ma'tufu ala al-mansubi. Mansubun mithluh. Wa alamat nasbih al-fathu al-zahiru ala akhirihi. Baik. Al-Rabi' Asyara. Coba perhatikan. La tadrib Zaidan lakin Amran. Amran memiliki i'rab yang sama dengan Zaidan dalam hal hukum. I'rab. Karena Amran ma'tuf kepada Zaid yang dinasab oleh fi'il tadrib. Ya. Tetapi dalam hal hukum pemukulan, makna sama apa beda? Beda. Zaidan dilarang dipukul sedangkan Amr disuruh pukul. Ya. Nah. Ar-Rabi' Asyara tawkidul mansub. Penguat al-mansub. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu. Tamam. Ra'aitu fi'il fa'il. Zaidan maf'ulun bihi. Ya, seperti Zaidan sebelumnya. Itu maf'ul bih. Nah. La tadrib Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Itu Zaidan maf'ul bih. Maksudnya mansub. Ya. Kemudian nafsahu, fa nafsahu taukidun li Zaidan. nafsahu taukidun li Zaidan, penguat untuk kata Zaidan. Wa taukidul mansubi mansubun mithluh. Wa alamatu nasbihi al-fatih tu zahiratu ala akhirihi. Wa nafsa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih. Nah, ini taukid apa istilahnya? Taukid ada dua kan? Taukid lafzi dan taukid maknawi. Ini taukid apa? Taukid? Hah? Barusan ujian ya? Taukid? Hah? Taukid lafzi atau maknawi? Lafadznya diulang atau ra'aitu Zaidan Zaidan? Itulah lafzi, itu Zaidan Zaidan, lafadz yang diulang. Ini apa? Hah? Maknawi. Hah? Iya kan? Al-khamis asyara. Al-badalu minal mansub. Badal dari mansub. Nahu. Akaltu ar-ragifa thuluthahu. Tamam? Ar-ragifa di sini juga mansub karena maf'ul bi thulutha. Fa thulutahu badal min ar-ragifa. Wa badal mansub mansubun mithluh. Apa makna ar-ragifa? Hah? Akaltu ar-ragifa. Apa ar-ragif? Khubzan. Hah? Khubz. Roti. Baik. Aku telah makan roti itu sepertiganya. Nah. Tayyib wa alamatu nasbihi al-fathu dhahira ala akhirih. Ah, ini badal apa namanya ini? Badal ba'd min kul. Tayyib. Wa qad taqaddama al-kalam ala hadhihi al-arba'ati fi abwabiha mustawfan. Sudah lewat pembahasan atas empat hal ini pada bab-babnya secara tuntas walhamdulillah. Tayyib, intahaina. Kita masuk al-mahfudzat. Kam as-sa'ah? Kam baqiya min as-sa'ah al-11? Baqiya 20 daqiqa. Tayyib. Al-mahfudzat. Qala Ibn Ajurrum rahimahullah babu al-mahfudzat min al-asma'. Bab ya. Hal-hal yang dikhafad, yang dijar dari isim-isim. Al-makhfudatu thalathatu anwa'in. Al-makhfudat ada tiga macam. Makhfudun bil-harfi. Wa makhfudun bil-idafati. Wa tabi'un lil-makhfudi. Yang makhfud majrur dengan huruf. Makhfud majrur dengan idafa. Tabi' lil-makhfud, yang mengikuti isim yang makhfud. Maka dia makhfud sama dengan. Aqul. المخفوضات على المشهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المخفوضات على المشهور menurut pendapat yang masyhur تنقسم إلى ثلاثة أقسام, diklasifikasi menjadi tiga macam. الأول القسم الأول مخفوض بالحرف وهو الأصل, yang majrur dengan huruf dan ini merupakan pokok. Ini merupakan pokok. Walihada qaddamahu. Oleh karena inilah al-muallif mendahulukannya daripada makhfudat yang lainnya. Wa mithalu. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Tamam? I'rab dulu marartu. Adapun fa Zaidun, i'rabnya fa Zaidun makhfudun bil harfi wa huwa al-ba. Ya. I'rab lengkapnya marartu bi Zaidin. Nah. يدور على العادة ها. مررت بزيد مرر فعل ماد مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الباء حرف جر مبني على الكسر في محل لا محل له من الإعراب زيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره annahu ismul mufrad wal jar wal majrur mutaalliqun bil fi'li. Atsani maqfudun bil idafah. Nahhu jaa gulamu Zaidin. Yang dijar dengan idafah, dengan sebab idafah. Naam, atau dengan amil idafah. Tayyib. Nahu ja'a gulamu Zaidin. Telah datang gulam Zaid. Nah, budak kecilnya Zaid. Fa Zaidin makhfudun bil idafah. Maka Zaid makhfudun bil idafah. Yani ala madhab Ibn Ajurrum, sesuai madhab Ibn Ajurrum di atas, makhfudun bil idafah. Wahia, yaitu nisbatul awal lithani. Al-idhafah adalah nisbatul awal lithani. Nisbah, yakni penisban, maksudnya penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Jadi gulam disandarkan kepada Zaid, bahwa dia adalah gulam Zaid. Itu makna nisbah. Nisbatul awal lithani, artinya penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Wahadal qawlu da'if. Dan pendapat ini dhaif. Pendapatnya dhaif, yakni bahwa amilnya adalah al-idhafah. Naam. Amil itu ada dua ya. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ada amil yang berupa lafaz, dalam bentuk lafaz, ada yang berupa maknawi. Naam, kalau kita mengatakan Zaidin makhfudun bil idhafah, majrurun bil idhafah, berarti amilnya lafzi atau maknawi? Al idhafah, penyandaran, adalah maknawi. Sesuatu yang bersifat maknawi, berarti ini amil maknawi. Dan ini menurut Asy-Syarih dhaif. Nah. Was sahihu, dan yang benar, annahu makhfudun bil mudhaf. Yang benar, Zaid makhfud majrur bil mudhaf. Berarti amilnya lafzi atau maknawi kalau dikatakan majrur bil mudhaf? Amilnya lafzi atau maknawi? Lafzi. Karena mudhafnya adalah lafaz, yaitu gulam. Jadi gulam Zaidin terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilai. Gulamu adalah mudhaf. Kita mau pahami dulu nih rangkaian kalimat ini. Gulamu Zaidin, gulamu adalah mudhafun. Zaidin mudhafun ilaihi. Ya. Ya'ni idhafatu gulam ila Zaidin. Apa makna mudhafun ilaihi? Diidhafahkan kepadanya. Ya'ni idhafatu gulam ilaihi ila Zaid. Itu makna mudhafi ilaihi. Idhafatu gulam ila Zaid. Berarti gulam mudhaf, Zaid mudhaf ilaihi. Yang menghubungkan keduanya namanya idhafah. Idhafah adalah amil maknawi. Ini lebih lemah, yang lebih kuat amil lafzi. Ketika dikatakan makhfudun bil mudhaf, ini amil lafzi lebih kuat daripada maknawi. Paham dong? Wa sahihu annahu makhfudun bil mudhaf wa huwa gulam. Nah, itu lafaz kan, jadi amil lafzi. La bil idhafah, tidak ya, dengan al-idhafah merupakan amil ma'nawi. Nah. Al-thalithu, yang ketiga, makhfudun bit-tabi'iyah. Makhfud dengan amil at-tabi'iyah, pengikutan. Nahu marartu bi Zaidin al-Aqili. Aku telah melewati Zaid yang sifatnya berakal. Fal Aqili na'tun li Zaidin. Ya. Zaidin di sini majrur bil harf, bi harf jar seperti pada contoh yang pertama. Kemudian al-Aqili juga majrur makhfud. Kenapa fal Aqili na'tun li Zaidin? Na'at yang menyifati Zaid. Wa na'atul makhfudi makhfudun mithluh. Walladhi amila fihi al-khafdha. والذي عمل فيه الخفض عمل فيه الخفض يا الخفض لناصب ولا عمل عمل فيه الخفض هو تبعيته هو تبعيته نعم yang beramal sebagai amil padal akil yang mengkhofatnya beramal mengkhofat dia menjar dia huwa dia adalah tabi'iyatuhu mengikutnya dia li zaidin tabi'iyatuhu li zaidin mengikutnya dia kepada Zaid fahimtum karena dia mengikuti Zaid sebagai naatnya maka dia pun mengikutinya dalam hal hukum i'rabnya. Wa hadha al-qawlu dha'ifun aidan. Wa hadha al-qawlu dha'ifun aidan. Dan pendapat ini juga lemah. Nah, pendapat ini juga lemah. Tayyib. Wassahihu yang benar annahu makhfudun bil harfi. Yang benar sesungguhnya dia makhfud dengan huruf alladhi khafadhal matbu'a. Huruf yang mengkhafad al matbu' yang diikutinya, man'utnya. Fahuwa makhfudun huna bil ba'i. Maka dia, yakni al matbu' al man'ut dalam hal ini Zaid. Ya makhfudun huna bil ba'di jar di sini dengan huruf al ba' allati khafadhat. Baik, saya ulangi. Wassahihu annahu makhfudun bil harfi alladhi khafadha al matbu'a. Sampai sini dulu. Yang benar dia yakni na'at di sini al-akil dikhafad dengan huruf yang mengkhafad al matbu' yaitu al man'ut. Man'utnya adalah apa? Zaid ya. Kemudian dilanjutkan fahuwa. Huwa ini kembali ke na'at lagi maksudnya di sini. Fahuwa yakni huwa kembali ke mana ini? Ke al-akil ya. Fahuwa. Yaitu al-akil, al-na'at. Makhfudun. Huna. Dikhafat di sini. Bilba. Dengan huruf al-ba. Allati yang khafadat zaidan. Yang telah mengkhafat zaidan. Fahim dong? Jadi di sini ditegaskan lagi. Fahuwa. Makhfudun. Yani fahuwa. Huwa adalah apa? Al-akil. Na'at. Makhfudun huna bilba dikhafat di sini dengan alba allati khafadat zaidan yang telah mengkhafat zaidan. Fahimtum? La bittabi'iyah bukan dikhafat dengan amil tabi'iyah. Sama penjelasannya tadi. Amil ada dua. Amil lafzi, amil ma'nawi. At-tabi'iyah adalah amil ma'nawi. Harf ma'amil lafzi. Amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi sehingga itu yang disahihkan. Falhasilu mimma taqaddama maka yang benar ya falhasil kesimpulan ya apa yang telah lewat alhasil anna al-makhfudhati ismani faqad. Naam. Al-makhfudhat hanya dua saja. Makhfudun bil-harfi. Wa makhfudun bil-mudhaf. Makhfud bil-harfi. Wa makhfudun bil-mudhaf. Dan dua-duanya amil lafzi. Nah. Jadi pada At-tabi'iyah. Itu sebenarnya masuk ke makhfud bil-harf. Menurut pendapat yang disahihkan di sini oleh Syari. Kemudian. Makhfud bil mudhaf ya ini dianggap lebih kuat daripada makhfud bil idhafah. Tadi belum di i'rab ja'a gulamu Zaidin ya. Tafadhal. Sudah ja'a gulamu Zaidin. Belum. Lama. Tafadhal. Oh, enggak masuk. Ja'a fil madin mabniyun al-fatila mahalal min al-i'rab gulamu fa'al manfun fa'ilun marfu'un wa alamatu marfu'un bi amilnya marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi' dhammatu dhahirat ala akhirih wa huwa mudaf zaidin mudafun ilay undur ilayya mudafun ilay wa alamatu jarhi mudafun ilay mudafun ilay terus hukum-hukum majrurun wa alamatu jarhi majrurun bi amilnya bil mudaf ada dua qaul ya majrurun bil mudaf atau majrurun bil idafah yang jelas dalam masalah nahwu yang bertengkar ya kalau ada yang memilih idafah biarkan aja tidak usah diperdebatkan bukan hukum syar'i alamat jarhi al-kasratu zahirat ala akhir tayyib marartu bi zaidin al-aqili coba marartu marar fi'lun madi mabniun ala sukun litusalli bi nomir rafin mutaharrik wa huwa ta atau lamirun muttasilun mabniun ala mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il bi zaidin alba harfu jarrin mabniun ala al-kasri la mahal al-mi'rab zaidin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih al-aqil wal jar wal majrur wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li al-aqili al-aqili sifatun li zaidin majrurun mithlu wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih nah. Jadi dalam mengirob, Asy'ari sendiri pada pembelajaran irobnya di hasiah, di footnote-nya itu, mengajarkan irobnya, makhfudun mithluh. Iya. Tetapi di sini dijelaskan, bilba. Nah, dia yang kurang tadi. Coba lihat ya. Wal'akil sifatun li zaidin, makhfudun mithluhu. Iya. Tapi di sini ditambahkan bilba untuk menampakkan apanya? Amilnya. Pada i'rab sebelumnya diringkas. Ya kan? Tadi kita baca pada baqiyatul mansubat raaitu zaidan al-aqila. Awil aqila abu di sini na'am. فكل من العاقل والعاقل أبوه نعت لزيدا ونعت المنصوب منصوب مثله ah gitu aja ya kan tapi di sini sekarang dirincikan karena sudah dijelaskan di sini bahwa yang lebih kuat adalah amil lafzi yaitu harful jar bukan at-tabi'iyah berarti cara mengirobnya al-aqil نعت atau صفه لزيد مخفوض atau مجرور مثله بال ba sebutkan huruf jar yang menjar mengkhafat manutnya karena itu juga yang mengkhafat naatnya paham ya ketika dikatakan al aqil sifatun li zaidin makhfudun mithluhu bil ba berarti dua-duanya sama-sama dikhafat oleh al ba pada contoh ini harfu jarnya al ba wadih terakhir tambih peringatan al-khafdu ibaratul kufiyin. Al-khafdu adalah ungkapan al-kufiyin ahli nahu penduduk Kufah. Wal-jarru ibaratul basriyin. Dan jar adalah ungkapan ahli nahu penduduk Basrah. Wa mu'addahuma wahidun. Ya. Tujuan keduanya satu, sama. Nah. Ujung. Ujungnya sama. Wala musahhata fil istilah. Wala musahhata fil istilah. Tidak ada musahhata pembatasan dalam hal istilah. Musahhata artinya apa? Pembatasan dalam istilah. Jangan katakan harus jar. Ini mazhab Basriyin. Jangan begitu. Ahli nahwu kufiyun juga ada. Mereka pakai khafad. Ya terserah. Mau pakai jar, mau pakai khafad. Bebas. Nah. Bahkan dalam hal itu tadi tarjih-tarjih ini majrur bil mudhaf mudhaf jangan tasaddud ya dalam masalah nahwu jangan tasaddud ya Tayyib. Meskipun ada sisi-sisi yang menjadikan ini ditarjih. Misalkan kan ini amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Tapi jika ada yang memilih itu, ya, al-amru sahal. Dalam masalah khilaf nahu itu urusannya mudah, bukan hukum syar'i. Wa hadha at-tanbihu qad taqaddama fi alamatil ism. Dan tanbih ini telah lewat pada tanda-tanda isim. Wa a'adtuha huna wa a'adtuhu, dan aku mengulanginya huna di sini li munasabatihi, karena kesesuaiannya li hadzal bab, dengan bab ini. Nah, tanbih ini sudah lewat sebenarnya kan di awal pembahasan pada tanda-tanda isim, tapi diulangi lagi di sini untuk mengingatkan karena momennya tepat untuk diingatkan kembali. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.